Pelajaran keempat tentang cinta yang kita ambil, itu bahasa saya adalah if it is you. Orang jatuh cinta itu biasanya apapun yang dilakukan, apapun kondisi situasi yang dia cintai, pasti baik, pasti menawan, pasti pantas. Nah, ini tanda-tanda kalau sudah merasakan itu, ya kemungkinan teman-teman sudah dilanda cinta. Di situ ada kalimatnya Romeo, di adegan dalam Romeo and Juliet namanya balcony scene. Adegan ketika Romeo menyusup ke rumahnya Juliet lewat balkon, kemudian mereka ketemu di terasnya balkon, namanya balcony scene. Nah, itu saya beri ilustrasi contoh ketika di adegan itu, saat itu Romeo mendengarkan Juliet ngomong. Betapa terpesonanya Romeo mendengarkan Juliet bicara. Dia mengucapkan kata-kata, terus dan teruslah berkata, bidadari, sebab malam ini engkau ratu yang terus berseri di hadapanku. Laksana duta kahyangan bersayap mendatangi makhluk yang tak punya daya. Hingga matanya memutih disebabkan takjub tak tertanggungkan. Ia jatuh terlentang untuk melihat, tak kala ia naik ke undakan awan yang berarak, lalu melayang-layang di awan-awan tertinggi. Kalimatnya puitis. Ada teori memang yang menyatakan bahwa orang jatuh cinta itu cenderung menjadi puitis. Silakan teman-teman ngecek sendiri-sendiri ya. Yang pernah jatuh cinta itu biasanya kemudian secara otomatis jadi ahli puisi, jadi sastrawan. Kalau nulis kalimat-kalimatnya tertata, ya ada tesis seperti itu. Coba aja dicek apa benar situasinya begitu. Nah, ini ciri cinta yang kesekian adalah if it is you. Apapun dari yang dicintai, kalau sedang jatuh cinta itu kelihatannya indah, baik, pantas, bagus. Jadi silakan, ini ciri yang kesekian dari cinta. Kita lanjutkan ke pelajaran selanjutnya sebelum kita analisis. Apalagi cirinya cinta adalah whatever you are. Kalau tadi apapun yang dilakukan oleh pecinta kelihatannya pantas, kalau ini cirinya adalah apapun situasinya, siapapun dirimu, aku akan terima. Kali ini saya ambil dari kalimatnya Juliet. Ini kalimat ini terkenal sekali kalau teman-teman sering menggunakan frase apalah arti sebuah nama, itu diambil dari sini. Jadi Juliet ini mengeluh ketika bertemu Romeo, karena dia tahu ini dari keluarga yang berlawanan, dari keluarga yang bermusuhan, tidak akan mulus cerita kita ini. Maka dia bilang begini, oh Romeo, Romeo, mengapa engkau Romeo? Jangan akui keturunanmu dan namamu. Dan aku bukan lagi seorang Capulet. Dengan begitu, engkau bisa menjadi kekasihku. Hanya namamu yang menjadi musuhku. Tetapi engkau tetap dirimu sendiri di mataku. Bukan Montague. Apa itu Montague? Ia bukan tangan, bukan kaki, bukan lengan, bukan mata, atau apapun dari tubuh seseorang. Jadilah nama yang lain. Apalah arti sebuah nama? Harum mawar tetaplah harum mawar, andaikan mawar berganti dengan nama lain. ia tetap bernilai sendiri, sempurna dan harum tanpa harus bernama Mawar. Untuk mengganti nama yang bukan bagian dari dirimu itu, ambillah diriku seluruhnya. Jadi, seperti apapun dirimu, itu kan ringkasnya begitu. Meskipun engkau sudah tidak bernama Romeo lagi, sudah bukan keluarga Montague lagi, asal itu dirimu, aku akan menerima. Kalau hanya gara-gara nama keluarga, cinta kita terhalang, buanglah saja nama keluargamu itu, tetap aku akan terima dirimu. Jadi whatever you are, apapun dirimu aku terima. Ini tanda-tanda berarti ada cinta di situ. Baik, kita lanjutkan. Nah, selain whatever you are, cinta itu whatever you want. Apapun yang engkau inginkan dariku, akan aku penuhi, akan aku lakukan. Nah, itu whatever you want, ciri cinta selanjutnya. Ini, kalau ini untuk ilustrasinya saya ambil jawabannya Romeo terhadap kata-katanya Juliet tadi. Aku tak sanggup memperkenalkan diriku dengan hanya sebuah nama. Oh, dara jelita, aku benci sendiri namaku sebab dia menjadi musuhmu. Kalau saja ada namaku yang tertulis, yang jadi penghalang, akan kurobek-robek dia. Kalau engkau tak suka aku seorang Montague, maka aku katakan tidak terhadap nama itu. Sayap cinta menerbangkanku ke atas tembok ini, dan tebing batu tak sanggup menghambat gejolak cinta ini. Gejolaknya memungkinkan semuanya terjadi. Dengan cinta, aku tak takut dengan keluargamu. Pandangan matamu lebih berbahaya dari 20 pedang mereka. Asal engkau terima aku dengan tulus hati, aku akan kebal dari tusukan pedang mereka. Lebih baik mati mendadak karena musuh daripada hidup merana karena cintamu. Ini kalimat-kalimatnya Romeo waktu ketemu Juliet. Termasuk tadi kalau harus ganti nama, kalau harus membuang keluarga, okelah, ayo. Ini sedang panas-panasnya jatuh cinta. Jadi cirinya memang whatever you want. Apapun yang kamu inginkan sudah oke, ayo. Kalau tadi, apapun kondisimu, aku siap menerima. Sebelumnya, kalau itu engkau, apapun kelihatan bagus, kelihatan indah, itu mesti cirinya cinta. Dan ada juga ciri yaitu everlasting. Everlasting itu rasanya orang yang sedang jatuh cinta itu, cintaku ini akan sepanjang zaman sampai akhir, tidak akan berubah. Tidak mungkin aku tidak mencintaimu, itu tidak mungkin. Ini ketika sedang panas-panasnya jatuh cinta ya, ada rasa everlasting. Aku tidak membayangkan hidup kalau tidak ada dirimu. Nah, ini ada kesan everlasting. Ya, meskipun nanti kalau sudah jalan beneran mungkin ada perubahan-perubahan rasa, nanti saya jelaskan di belakang. Tapi ketika jatuh cinta ini sedang muncul, everlasting. Pokoknya cinta adalah segalanya. Kesetiaanku padamu tak terbatas, laksana lautan lepas. Cintaku sedalam-dalamnya samudera. Semakin dalam cinta yang kucurahkan padamu, semakin melimpah cinta yang kau berikan padaku. Kita berdua selamanya. Fajar menyingsing, aku ingin engkau pergi, tapi aku bagaikan bocah yang setengah hati melepas burung kesayangannya. Aku hanya melepasmu sesaat, lalu merenggutmu kembali dengan seutas tali. Ini diucapkan oleh Juliet habis Romeo apel terus Romeo ingin pulang. Rasanya ya karena sedang dekat-dekatnya cinta itu kan. Kalau pulang dari apel itu antara ingin terus dilanjutkan apelnya dan memang dia harus saatnya pulang kalau tidak ingin bahaya. Jadi fajar menyingsing, aku ingin engkau pergi tapi aku bagaikan bocah yang setengah hati melepaskan burung kesayangannya. Aku hanya melepasmu sesaat lalu merenggutmu kembali dengan seutas tali. Anganlah yang seharusnya membawa amanat cintaku terbang 10 kali lebih cepat dari sinar sang surya. Angan mampu menembus kegelapan yang menyelimuti perbukitan seperti darah yang secepat kilat menerbangkan Venus. Sebab itulah Cupid bersayap dan terbang secepat angin. Nah, ini dari Juliet lagi. Berikan Romeoku, jika ia harus mati, ubahlah ia menjadi bintang. Buatlah rasi bintang serupa sosoknya. Wajahnya akan mencerahkan langit malam, sungguh terang, hingga dunia melupakan silaunya sang surya. Wah, ini kalau sedang jatuh cinta memang meluap-luap, meledak-ledak. Jadi cirinya everlasting. Kalau kita ulang tadi ya, berarti ada beberapa ciri ketika seseorang jatuh cinta. Yang pertama, susah dipahami tapi bisa dirasakan meskipun awalnya diragu-ragukan, apa ya ini cinta. Yang kedua, ya karena hanya yang mengalami yang ngerti, yang tidak mengalami biasanya hanya berpikir singkat, hanya melihat sesuai yang dia lihat saja, seperti kalimatnya Mercutio tadi. Yang ketiga, gerbangnya adalah first sight. Yang keempat, kalau sudah jatuh cinta, apapun, kalau itu berasal dari yang dicintai, dia akan menerima. Kemudian, apapun situasi dan kondisi orang yang dia cintai, dia pun akan menerima. Selanjutnya, apapun yang diinginkan oleh yang dicintai, ia ingin memenuhi, whatever you want. Kemudian, everlasting. Merasa bahwa cinta ini akan selamanya, cinta ini tidak akan bisa dihalangi, cinta ini bahkan sesudah mati pun akan tetap ada. Ini ciri everlasting. Teman-teman yang mengalami, coba dicek lagi ciri-ciri ini ada apa enggak, hidup apa enggak dalam diri kita terhadap orang-orang yang kita cintai. Oke, nah ciri yang terakhir yang dari novel sebelum kita masuk ke babak kedua, nanti kita analisis-analisis, yaitu penderitaan. Jadi kadang-kadang memang cinta itu buahnya adalah penderitaan. Kesulitan-kesulitan sebagaimana dialami oleh Romeo dan Juliet. Ah, begitulah derita cinta. Dukanya terus memberati kalbuku. Kalimatnya mirip ya, kayak yang teman-teman suka nonton Perjalanan ke Barat itu, Ciupatke itu kan sering pakai kalimat ini. Begitulah cinta, deritanya tiada akhir. Nah, kalau di sini, begitulah derita cinta, dukanya terus memberati kalbuku. Engkau tambah lagi dengan raut sedih yang kau tunjukkan atas dukaku. Betapa itu hanya menambah-nambah pedihku. Cinta adalah keluh yang mengepul jadi asap, dan api akan timbul kala asap menguap habis. Jika ia ditindas, maka yang timbul telaga air mata. Bukankah cinta itu demikian? Sebuah kegilaan yang luhur. Nah, ini jadi harus kita terima bahwa seperti saya sampaikan tadi, di balik segala kegembiraan, keceriaan, keterpesonaan dalam cinta, tepat di baliknya ada penderitaan-penderitaan. Ini kalau kita tidak siap menghadapinya, ya kita siap-siap kehilangan cinta. Jika ia ditindas, maka yang timbul telaga air mata. Jadi orang yang saling mencintai itu ya harus siap dengan air mata, karena cinta tidak selalu membuahkan senyuman, tapi tak jarang membutuhkan air mata.